depan kelasku, mata ini tertuju kepada dirimu, dan ternyata matamu tertuju padaku. Aku malu, bingung, something. Oh Tuhan, jantungku berdetak dengan kencang. Senyumanmu buat aku buatku jadi deg-degan. Oh, oh, aku bingung. Oh, oh, yeah. Dan ternyata matamu tertuju padaku. Aku malu, bingung, something. Oh Tuhan, aku deg-degan. Tatapanmu buatku jadi deg-degan.